balimu. Saksikan sunset di pantai hilangkan untukku mandi di tepi lautan hapuskan. Suasana malam ikut terdekat kesalahan marahku. Terima kasih balikmu untukku. Jangan lupakan sesatku hadapi egonya hidup di kota Jakarta yang penuh.